بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال بدين رحمني ورحمكم الله جميعا والحمد لله dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal masih diberi kenikmatan nikmat iman Islam, sehat, punya kesempatan, peluang kita lakukan itu atau kita manfaatkan itu semua untuk beramal soleh, mempelajari warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersemangat dalam mencatat ilmu, menghafal, memahami dan mengamalkannya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dan kita lakukan ini diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jelas dengan kita bersyukur, mudah-mudahan nikmat yang diberikan kepada kita semakin ditambah. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala semakin menambah kenikmatan yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin yang berbahagia, masih kita membaca hadis yang ke-19 tentang ijtinabul mubiqat, menjauhi perkara-perkara yang menghancurkan masa depan seseorang pada hari kiamat nanti. Hancur kehidupan akhiratnya, berarti ia akan mendapatkan azab, siksa yang sangat pedih, wal'iyadzubillah. Sehingga dengan kita mengetahui hadis ini, diharapkan kita dimudahkan untuk meninggalkan hal-hal tersebut, tidak terjatuh ke dalamnya. Kalau pernah terjatuh, segera kita bertaubat, memenuhi panggilan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang shadiqan, khalisan, jujur, murni untuk Allah, wala ya'udu ila zalika dzambi abadan, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu selamanya. Itu taubat nasuha. Mudah-mudahan kalau pernah terjerumus ke dalam dosa-dosa itu, kita dimudahkan untuk bertaubat. Fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Maha Pengampun, mengampuni seluruh macam dosa, termasuk dosa yang paling besar pun kalau seorang bertaubat dengan taubat yang nasuha. Fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni dosa syirik itu, karena Allah mengampuni seluruh dosa-dosa manusia. Secara ringkas kita baca kembali hadis tadi, hadis yang ke-19. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi, beliau pernah bersabda, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan kehidupan seorang di akhirat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apa saja itu? Maka Rasul bersabda, asyirku billah, yang pertama berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan satu makhluknya. Yang kedua, as-sihru, sihir. Wa qatlu nafsin lati haramallahu illa bilhaq, membunuh seorang yang Allah larang, membunuh satu jiwa yang Allah larang untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar tentunya. Wa aklu riba, yang keempat memakan riba, memakan harta riba. Yang kelima aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam atawali yaumaz zahab, lari dari medan tempur, medan perang. Yang ketujuh waqaful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh seorang mukminah, wanita baik-baik, wanita mukminah yang menjaga diri dengan tuduhan zina. Itu termasuk dosa-dosa besar yang disebutkan dalam hadis tadi, ada 7. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Al-hadis sahih. Kita baca sampai al-makna al-ijmali, makna hadis ini secara garis besar. Wa qala Syekh Rabi hafizahullah, yuhadhiru Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu min al-wuqu'i fi dhunubil mubiqati. Dalam hadis ini Rasul mengingatkan umatnya agar tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa yang menghancurkan masa depan seorang pada hari kiamat. Al-mubiqah wahiyal murdiyah. Arti dari mubiqah itu adalah murdiyah, mustitah, menjatuhkan seseorang. Al-muhlikah, menghancurkan seseorang. Seorang kalau terjatuh dalam dosa ini, ia akan terjatuh dalam kehancuran, mendapatkan kerugian yang nyata pada hari kiamat nanti. Wa kullu wahidatin min hadhihi sab'a tuqi'u sahibaha fil halakah. Masing-masing dari 7 dosa yang disebutkan, jadi dengan sekedar melakukan satu saja dari 7 dosa yang disebutkan tadi, bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam kehancuran, menyebabkan pelakunya binasa, mendapatkan siksaan yang keras, pedih pada hari kiamat. Wala'iyadzubillah. Itu sesuai dengan ucapan Rasul apa? Ijtanibu sab'al mubiqat. Rasul menyebut 7 dosa itu dengan mubiqat, penghancur, mencelakakan seorang, membinasakan seorang pada hari kiamat nanti. Kita bahas satu demi satu. Awwaluha wa azamuha syarran wa akbaruha khataran huwa syirku billahi alladhi la yughfar abadan. Yang pertama dan ini adalah yang paling besar. Kalau diurutkan ranking nomor 1 paling besar sisi kerugiannya. Kehancuran yang akan didapatkan juga besar, bahayanya juga dahsyat. Itu adalah dosa syirik. Dengan bahasa lain, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, baik itu makhluk yang bernyawa ataupun makhluk yang tidak bernyawa. Makhluk yang bernyawa seperti ada orang menyembah malaikat, itu tidak boleh, syirik. Ada orang menyembah orang soleh, itu juga dilarang. Atau yang tidak bernyawa, ada batu disembah, atau benda-benda keramat yang disembah, itu seluruhnya termasuk kesyirikan. Alladzi la yughfar abadan, dosa yang tidak akan diampuni selamanya jika pelakunya tidak bertobat. Jika pelakunya tidak bertobat. Tadi kita singgung sekilas satu ayat yang menyebutkan Allah mengampuni seluruh dosa. Di antara dosa yang diampuni termasuk syirik. Dosa yang diampuni dengan syarat apa? Taubat. Dengan syarat taubat nasuha yang sebenar-benarnya, ia menyesal, tidak akan mengulangi dosa itu. Ia melakukan taubatnya itu untuk Allah, lillahi ta'ala. Niscaya Allah akan memberikan ampunannya. Allah berjanji akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang bertaubat sebelum ajalnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yakbal taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah masih menerima taubat seorang dari dosa-dosanya selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Allah buka pintu taubat lebar-lebar untuk Bani Adam, manusia yang banyak dosa. Silakan bertaubat sebelum hari kiamat datang, dan silakan bertaubat sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Maka dalam pembahasan ini disebutkan, kalau dosa syirik alladzi la yughfar abadan, tidak diampuni selamanya, itu bagi yang tidak bertaubat. Bagi yang tidak bertaubat. La yaqbal ma'ru min as-salihati syai. Jika ada kesyirikan dilakukan bersama-sama dengan amal soleh yang dia lakukan, maka tidak akan diterima sedikit pun. Syiriknya tidak diterima jelas, amal solehnya juga akan terhapus. Amal solehnya akan terhapus. Allah berfirman, La in asyrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin. Andaikan kalian berbuat kesyirikan, niscaya akan terhapus seluruh amalanmu, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Yang disorotan adalah La in asyrakta la yahbatana amaluka. Jika kamu berbuat kesyirikan sekali saja, maka pada hari kiamat seluruh amalanmu akan terhapus, dan kamu akan menjadi orang yang merugi, wal'iyadzu billah. Kerugian yang nyata, artinya kerugian yang tidak bisa kita kembali merintis. Ingin beramal soleh lagi setelah mengalami kerugian, mungkin beda dengan kehidupan dunia. Ada seorang berdagang, rugi, bangkrut, ia bisa merintis kembali, bisa memulai kembali, mengambil pelajaran dari sebab-sebab kebangkrutan yang dulu, jangan sampai terulang lagi yang kedua. Tapi kalau kerugian pada hari kiamat, tidak bisa lagi merintis amal soleh, tidak bisa lagi merintis keimanan. Tempat beramal sudah tidak ada, dunia sudah kiamat, sudah hancur, mau beramal di mana? Bingung. Yang tersisa tinggal penyesalan. Menyesal tidak setengah mati lagi, sudah mati di situ. Menyesal 100%. Menyesal 100%. Kalau boleh 1000%, ya 1000% dia menyesal sekali. Karena hari kiamat tidak ada lagi tempat untuk beramal. Itulah yaumal jaza, hal pembalasan amal-amal manusia yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jelek dibalas dengan kejelekan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, barang siapa beramal kebaikan walaupun sebesar darah semut kecil yang berwarna hitam, akan melihat balasannya. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, barang siapa beramal kejelekan walaupun kejelekannya kecil, ia juga akan melihat balasannya. Semuanya akan dibalas dengan seadil-adilnya. Wala yadzlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan mendzalimi seorang pun. Didatangkan kebaikan walaupun kecil, walaupun itu bentuknya sekedar menyingkirkan paku dari jalanan, menyingkirkan gangguan, atau tersenyum yang dianggap sebagai sedekah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, imatatul adha anit tariq sadaqah, menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah, senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Walaupun kita anggap remeh, tapi nanti pada hari kiamat ditantangkan amal soleh itu dibalas dengan balasan yang bisa berlipat-lipat. Karena kebaikan itu bi asri amthaliha, dibalas 10 semisal, wa ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat bisa dilipat gandakan besarnya. Wa ila adafin katsiratin, bahkan sampai kelipatan yang banyak sekali. Ini sungguh keuntungan bagi orang mukmin. Maka kita patut bersyukur menjadi orang yang beriman dengan amal soleh satu, pahalanya bisa 10 minimal, 700 bisa dilipat gandakan sampai kelipatan yang tak terhingga. Kalau orang kafir beramal soleh, tidak diterima. Orang musyrik beramal soleh, tidak diterima, batal atau terhapus seluruh amalannya. Tadi kita sudah baca ayatnya, Baun asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Rugi, rugi, rugi. Artinya sangat rugi sekali. Maka para rasul diutus di tengah-tengah umat manusia untuk mengingatkan bahaya kesyirikan, untuk mengingatkan akan bahaya kesyirikan, mengajak manusia, menyadarkan manusia yang terjerumus dalam kesyirikan untuk beribadah kepada Allah azza wajalla. Ibadahlah kepada Allah. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk mengingatkan umat manusia, i'budullah, i'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, tinggalkanlah taghut, jauhilah taghut, jangan berbuat kesyirikan, jangan menjerumuskan diri kalian kepada kehancuran, karena syirik itu termasuk mudiqat. Walaupun Allah yang merahimakumullah, disebutkan di sini, Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan bagi orang-orang yang tidak bertaubat. Berikutnya, ثم قال المؤلف رحمه الله فمن ذبح أو حلق أو قصر أو نذر أو رفع أو سجد لغير الله أو خلف بمخلوق يعظمه أو سأل حاجاته من الميت أو حاجاته من الميت كأن يطلب منه الولد أو دعاه أو ناداه أو استغاث أو استعان به بأمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك وجعل لله ندا. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, atau kemudian setelah itu halaqa itu menggundulnya, kaitannya dengan sembelih, setelah menyembelih menggundul, al-qasfar setelah menyembelih memendekkan rambut, tapi untuk selain Allah, melakukan rangkaian manasik haji, ada sembelihan haji, kemudian ada yang menggundul, ada yang memendekkan rambut, yang menjadi sorotan sebetulnya menyembelihnya itu, menyembelih untuk selain Allah, kemudian bernazar untuk selain Allah, rukuk untuk selain Allah. Rukuk itu apa? Menundukkan kepala dan setengah badannya. Apakah ada orang rukuk untuk selain Allah? Oh, jangan salah. Jangan salah, ada sebagian orang yang kalau di satu waktu dia rukuk. Ketika matahari terbit, disuruh manusia itu rukuk menyembah matahari. Itu para penyembah matahari. Dulu pernah ada di negeri kita cerita nenek-nenek moyang para penjajah kafir Jepang menyuruh orang-orang untuk rukuk kepada matahari ketika jam-jam matahari itu terbit. Wallahualam. Mereka terkenal dengan peribadatan mereka kepada matahari. Dan ditambah mungkin umat-umat terdahulu pun ada yang menyembah matahari. Maka Allah ingatkan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan itu semua. Yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan bintang-bintang. Enggak disebutkan tadi termasuk rukuk kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, bersumpah dengan makhluk yang ia agungkan. Ausala hajatahu minal mayyit, meminta kebutuhan sehari-harinya kepada mayit, atau meminta sesuatu yang penting kepada mayit. Mayit itu orang yang sudah meninggal, baik itu seorang rasul atau orang soleh atau wali atau siapapun itu, selama ia sudah meninggal tidak mampu untuk memenuhi permintaan orang yang berdoa atau yang meminta, masuk dalam dosa syirik, dosa paling besar menurut keyakinan umat Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaanja tuluba minhul walad. Contoh doa yang biasa dipanjatkan adalah meminta anak. Saking lamanya tidak memiliki anak, momongan ia pusing kesana kemari dengan berbagai macam usaha, ia minta kepada orang yang telah meninggal. Ia anggap ini orang soleh, dekat kepada Allah, namun persangkaannya ternyata salah. Orang meninggal tidak bisa memenuhi kebutuhan dunia, bahkan ia telah terjatuh ke dalam kesyirikan dan ia dibilah dosa yang paling besar. Jangan sampai kita meminta kebutuhan kita, hajat kita kepada orang yang telah meninggal, walaupun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au da'ahu au nadahu, atau ada orang itu berdoa meminta, memanjatkan apa yang minta kepada, apa yang ia minta kepada sang mayit ini. Wa nadahu, atau memanggil-manggil namanya, memanggil-manggil namanya dalam keadaan meminta, berdoa atau istighatsah yang disebutkan sunnah istighatsah atau ista'ana bih, minta tolong. Istighatsah dalam keadaan terjepit, minta tolong untuk diselamatkan. Dipanggil orang yang sudah meninggal, namanya katakan siapa? Wahai siapa? Namanya siapa? Wahai siapa, tolong saya ini. Ternyata siapanya ini sudah meninggal. Atau namanya fulan. Ya fulan, tolong saya. Ternyata fulannya sudah meninggal. Ini dilarang dalam agama kita. Istighatsah kepada orang yang sudah meninggal, atau isti'anah, minta tolong kepada orang yang sudah meninggal. Semuanya dilarang. Fi amrin la yaqdir alaihi illallah, pada perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah yang mampu. Seperti lagi contohkan apa? Minta anak. Siapa yang bisa mendatangkan anak? Siapa yang bisa memberikan rezeki seorang anak? Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan berbagai macam usahanya cuma sekedar usaha dan keinginan. Namun kehendak mereka di bawah kehendak Allah yang bersifat mutlak tanpa kecuali. Tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Kalau sudah ditakdirkan seorang itu tidak punya anak selamanya, maka orang itu tidak akan bisa memiliki anak dengan usaha apapun. Tapi kalau Allah kehendaki orang itu punya anak, bahkan banyak anak, dengan mudah orang itu memiliki keturunan. Faqad asyraka wa ja'ala lillahi niddan. Barang siapa melakukan itu semua, dia telah berbuat kesyirikan dan menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandingan ini seolah-olah ada Tuhan lain yang bisa mengabulkan doa, yang patut disembah, yang boleh diibadahi. Nah, seolah-olah ada Tuhan lain, itulah hakikat kesyirikan. Menjadikan tandingan atau menganggap ada Tuhan lain yang berhak disembah, yang boleh disembah selain Allah. Na'udzubillah minasyirik. Dan biasa kita berundung dari yang namanya kesyirikan. Wasaniha as-sihru. Yang kedua adalah dosa sihir. Watusihir jam'un bainal kufri wal idrar bin nas. Tahu sihir? Sihir dalam bahasa kita apa namanya? Semisal santet. Pernah dengar santet? Teluh santet. Atau apa? Ya, kita namanya dalam bahasa Arab sihir. As-sihru. Atau mungkin ilmu kebal juga sihir. Ilmu terbang juga sihir namanya. Yang jelas di situ fushihri, dalam perbuatan sihir yang sifatnya umum, mengandung atau mengumpulkan antara kekafiran. Kekafiran, karena itu syarat seorang bisa melakukannya sihir, harus kafir dulu. Wal idrar bin nas, dan mencelakakan manusia. Mencelakakan manusia. Dan dikirim, ternyata dalam tubuhnya ada paku-paku, enggak tahu-tahu ada paku di ronsen, isinya kok paku. Ya. Mencelakakan manusia. Dengan itu seorang bisa meninggal. Ini sangat berbahaya sekali. Lama lima yatawahhamul amatu wal jahalatu min qudratis sahiri ala ma yuridu wastata'athu aw istita'athu wastata'athu an yatasarraf fi mulkillahi bi ghairi idnih. Kadang orang salah paham. Terkhusus di sini disebutkan dua golongan, orang awam dan orang yang tidak tahu permasalahan agama. Salah paham tentang sihir ini. Mereka menganggap tukang sihir itu memiliki kudrah, kemampuan untuk bisa merealisasikan apa yang diinginkan. Misalnya katakan tukang sihir punya target, si fulan ini harus mati tanggal sekian, nah, malam Jumat, ditarget seperti itu. Nah, orang awam beranggapan, wah tukang sihir hebat tuh, bisa melaksanakan kemampuan atau keinginannya itu dengan kemampuan yang dia miliki, mati dengan cara yang dia inginkan. Nah, ini kadang disalahpahami seperti itu. Namun ini harus diluruskan. Harus diluruskan. Apa itu yang harus diluruskan? Keyakinan itu tadi, bahwa itu bukan kehendak tukang sihir semata. Tadi kita sudah singgung, manusia punya keinginan, tapi keinginan manusia di bawah kehendak Allah. Inilah yang namanya izin dari Allah. Izin dari Allah dengan penuh hikmah. Ada hikmah di balik izin tersebut. Kenapa Allah mengizinkan tukang sihir bisa membunuh orang lain? Ada hikmah di balik itu. Mungkin untuk ujian bagi keluarganya, sebagai penghapus dosa bagi yang terkena santet ini, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Mungkin bagi keluarganya juga bisa diampuni dosa-dosanya karena sebab musibah yang menimpa. Ingat, ada hikmah di balik musibah. Kita ambil sisi positifnya. Sehingga dengan itu seorang bisa bersabar menghadapi musibah ini. Ya, di sisi lain tentu saja karena ia terzalimi, bisa ia berdoa kepada Allah mudah-mudahan dibalas para dukun itu dengan balasan yang setimpal. Kalau itu dikabulkan di sisi Allah, maka bisa berbalik serangan santetnya itu kepada sang dukun. Allahu Akbar. Allah ada kulli syai'in qadir. Allah Maha Besar dan Allah Maha Mampu ada segala sesuatu. Allah menolong hamba-hambanya yang beriman dan itu pasti. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi ketetapan Allah untuk menolong hamba-hambanya yang beriman. Kok ada orang beriman disantet kemudian ia berdoa kepada Allah, bisa berbalik serangan itu. Mudah-mudahan kapok para dukun menghadapi orang-orang yang beriman. Wallahul musta'an. Baik, yang jelas yang harus kita luruskan adalah keyakinan seolah-olah tukang syair ini hebat. Kita harus meluruskan keyakinan ini. Yang hebat itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Ada tukang sihir berhasil sedikit kadang, namun banyak gagalnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idnillah." Mereka para tukang sihir tidak bisa mencelakakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Maka kita meyakini tak ada orang kena sihir, kena santet kok kemudian meninggal. Kita meyakini apa? Sesuai aturan agama kita. Dan ini masuk pembahasan rukun iman yang ke-6, beriman kepada takdir. Bahwasanya kejadian ini sudah diketahui Allah dulu sejak penulisan Lauhul Mahfudz. Kemudian kita yakini bahwasanya ini sudah ditulis di Lauh Mahfudz. Karena makhluk yang pertama kali diciptakan adalah qalam, pena pencatat takdir. Awal ma khalaqallahul qalam, kata Rasulullah. Makhluk pertama yang diciptakan qalam, kemudian qalaqtub maqadir kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Tulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah perintahkan untuk menulis seluruhnya sampai hari kiamat. Kemudian disimpan. Itulah yang dinamakan dengan Allahul Mahfud, lembaran-lembaran catatan takdir yang terjaga. Ay al-mahfud minat dahwir, terjaga dari berbagai macam perubahan. Tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa merubah catatan itu, sehingga semuanya terlaksana sesuai kehendak Allah. Yang ketiga adalah semua itu terjadi karena kehendak Allah. Ini yang tadi kita singgung. Kehendak Allah, izin Allah. Allah mengizinkan itu dengan penuh hikmah. Ada hikmah di balik serangan itu. Kemudian Allah memang menciptakan itu sebagai ujian antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam satu ayat diingatkan, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun." Kamu jadikan sebagian yang satu dengan sebagian yang lain sebagai ujian. Bisakah mereka bersabar menghadapi ujian tersebut? Sehingga yang bersabar dialah yang akan mendapatkan keutamaan yang besar. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah akan memberikan balasan untuk orang-orang yang sabar dengan balasan tanpa batas, balasan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah, "Wa qad ittafaqa al-ulama'u 'ala hurmati ta'allumi sihr wa ta'limi wa ta'atihi." Para ulama sepakat akan haramnya belajar sihir. Ingat sekarang pembahasan belajar sihir. Belajar sihir. Kalau mempraktekkan sihir jelas kafir. Nah, namun di sini belajar sihir, apa hukumnya? Para ulama sepakat ala firma ta'alumi sihir, haramnya belajar sihir. Wa ta'limi juga sepakat akan haramnya mengajarkan sihir kepada orang lain. Wa ta'atihi serta sepakat akan haramnya mengamalkan sihir. mengamalkan sir, membuat sesuatu kemudian dikirim untuk membunuh atau untuk memisahkan antar sepasang suami istri biar ribut terus dalam rumah tangganya, atau yang tadinya benci dipalak biar senang. Nah, yang seperti itu semuanya sihir wal a'yadu billah. Wa qalu in kana tuhu qal afa'an yaqtadil kufra kana kufran. Mereka mengatakan jika dalam sihir itu mengandung ucapan atau perbuatan yang konsekuensinya adalah kekafiran, maka hukumnya kafir. Wa qala Malik wa Ahmad wa jama'a min as-sahabah wa tabi'in ta'atu sihir kufra wujibul qatl. Imam Malik, Imam Ahmad, dan dinukilkan dari sebahagian sahabat serta tabi'in bahwasanya melakukan sihir, mengamalkan sihir adalah kekafiran yang mengharuskan hukuman bunuh. Tukang sihirnya dibunuh berarti. Iya, dibunuh. Orang tukang sihir ini mencelakakan orang, sampai berapa korban yang jatuh gara-gara santet, meninggal, yang diketahui orang ataupun yang tidak diketahui orang. Dan kita di sini alhamdulillah selamat dari sihir dan santet itu. Cuma orang-orang yang bergelimangan dengan santet atau di lingkungannya seperti seolah-olah itu kampung sihir, banyak terjadi pembunuhan, kirim-kiriman santet misalnya, na'udzubillah min dzalik, berapa banyak korban yang telah jatuh karena kejahatan sahroh, kejahatan tukang sihir. Maka mereka Imam Malik, Imam Ahmad, para sebagian sahabat dan sebagian tabi'in mengharuskan mereka dibunuh. Simpulannya demikian. Wa qala akharun yufasiquhu wa anna yuhaddid darbi 'unuqi. Ulama yang lain menyatakan tidak sampai kafir, tapi dihukumi fasik. Nah, namun hukumannya dipenggal. Ya, sama sebenarnya. Ada hukuman mati pula. Tadi yang pertama kafir dihukum mati. Kalau yang kedua fasik berdosa, dosa besar. Nah, sisi kesamaannya hukuman mati, karena ada unsur pembunuhan yang terencana. Yang kita tidak tahu, ada pula kadang sebagian orang tahu rencana-rencana itu. Walau yukam alaihi bil khuruj anil Islam. Pendapat yang kedua ini, tukang sihir tidak dihukumi keluar dari Islam. Kama huwa madhhab Syafi'i. Ini dinukilkan dari madhab Syafi'i, berpendapat demikian. Illa idza qala fa'ala syai'an min hadza sihir yukfar bih. Jadi mungkin jika ia mengucapkan satu sihir atau melakukan satu sihir, maka itu dihukumi kafir. Kama yuda al-qudra al-taghyir khalqillah au mubahat khalqihi. Contoh, orang yang mengaku memiliki kemampuan seperti Tuhan, bisa merubah ciptaan Allah. Kemudian mubahah itu artinya musyabahah khalqi, bisa membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah. Ini yasum anam yadur wa yangfa bisihri. Orang mengaku punya sihir, dengan sihir itu bisa mencelakakan orang mutlak dengan keinginannya. Kemudian bisa memberikan manfaat kepada orang dengan sihirnya ini. Kama huwa sya'nu salafi kulli zaman wa makan. Seperti keadaan tukang sihir di setiap zaman dan setiap tempat. Maka yang seperti ini dikafirkan. Wallahu ta'ala dan sahab, di penyebutan beberapa pendapat serta hukum-hukum yang terkait. Dan dinukilkan beberapa penukilan dari sahabat. Amara Amirul Mukminin Al-Faruq Umar Ibn Khattab bi qatl as-sahara. Dinukilkan dari Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, hukum bunuh untuk tukang sihir. Para tukang sihir dihukum bunuh. Wa qatalat ummul mu'min Hafsah radhiyallahu anha jariyatan laha sakhirah. Demikian pula oleh Imam Malik dalam Muwatta bahwasanya ummul mu'min Hafsah membunuh budak perempuan yang mempraktikkan sihir, tukang sihir. Budak jadi tukang sihir. Dibunuh oleh ummul mu'minin Hafsah. Wa qatala Jundab bin Abdullah sahiran kana yal'ab 'inda al-Walid bin Uqbah bi qab'i ra'sir rajul thumma yad'uhu fayati hayyan. Jundab bin Abdullah juga membunuh tukang sihir yang bermain-main dengan Al-Walid bin Uqbah, dengan memutus kepala kemudian mengembalikan dalam keadaan hidup, ya mirip-mirip sulap sebenarnya. Putus kepalanya kemudian dikembalikan lagi masih hidup. Sihir itu. Jangan tertipu dengan yang demikian, dengan bahasa-bahasa yang keren, sulap misalnya. Hati-hati, itu termasuk praktek sihir. Kita diperintah untuk menjauhi hal-hal yang demikian. Jangan takjub, jangan sampai kita, masya Allah bisa seperti ini. Memang itu terjadi karena kehendak Allah. Namun kita mengingkari perkara-perkara yang demikian. Dan jangan lupa kita berlindung dari kejahatan tukang sihir. Ingat, kita belajar tauhid, pasti ada ujiannya, ada gangguannya, ada godaannya, ada rintangannya. Lawan tauhid adalah syirik. Syirik tidak semata-mata nama syirik saja. Ada ahli syirik, orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan, di antaranya as-sahara, para tukang sihir, yang mereka jelas berkecimpung dalam kesyirikan, kekafiran, benci sekali dengan ahli tauhid yang mengajarkan tauhid kepada manusia. Maka kita senantiasa waspada, mentengi diri kita dengan zikir-zikir yang diajarkan dalam Quran dan hadis oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir pagi, zikir petang untuk melindungi kita ini. Jangan terlena. Anak-anak kita yang belum bisa membaca sendiri, ya kita ruqyah agar Allah melindungi mereka dari berbagai macam ain, dari berbagai macam sihir atau didatangi setan. Kita berusaha membentengi diri kita dan keluarga kita dari kejahatan sihir dan tukang sihirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seluruhnya dari bahaya mereka, di samping menjauhkan kita dari berbagai macam kesyirikan dan sihir yang sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia. Sampai-sampai tadi kita dengarkan hukumnya apa? Penggal, bunuh tukang sihir, karena sangat berbahaya bagi manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Selebihnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa istiqamah di atas jalan yang lurus ini, berpegang dengan Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum ajmain. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.